ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله، الحمد لله hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat dipertemukan di tempat yang paling mulia. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi salah satu wasilah atau sebab datangnya kebaikan kepada kita dan meningkatnya kualitas ilmu, amal, iman, dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan: inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling bertakwa kepadanya. Ayat ini ada kaitan yang sangat kuat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, di mana beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda: innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat bentuk tubuh-tubuh kalian, tidak pula melihat bentuk rupa kalian, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan melihat hati-hati kalian. Demikianlah ikhwan fillah rahimakumullah, antara firman Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kapanpun tidak akan pernah bertentangan dengan hadis yang sahih yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sumbernya satu. Kalam Allah Al-Qur'an berasal dari sisi Allah, hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga berasal dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang Al-Qur'an ditafsirkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini semakin mempertegas kepada kita bahwa kebenaran yang mutlak itu hanya ada dalam kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau sudah berbicara tentang Al-Qur'an, berbicara tentang hadis, maka pasti kebenarannya mutlak, tidak relatif. Tidak relatif. Semua harus menyatakan bahwa apa yang ada dalam kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hak yang mutlak yang harus diikuti. Kita semua harus tunduk kepadanya. Hadis yang disampaikan tadi juga ada hubungannya dengan hadis yang lain. Di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan laisal ghina an kathratil 'ard. Innamal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu dilihat dari gambaran banyaknya harta benda yang dimiliki oleh seseorang. Akan tetapi kekayaan itu adalah kekayaan hati. Takwa kepada Allah Azza wa Jal tempatnya di dalam hati. Bukti kalau ketakwaan itu ada dalam hati seseorang adalah amal perbuatannya. Subhanallah. Kalam Allah dengan kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bertentangan. Kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak saling bertentangan. Semuanya sama. Semuanya saling memperjelas. Sekali lagi, itu karena sumbernya satu, datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya datangnya bukan dari sisi Allah, niscaya kalian ya akan mendapatkan di dalamnya banyak pertentangan. Ikhwani fi din rahimakumullah, berbicara tentang takwa. Kebanyakan orang memberikan penjelasan tentang makna takwa dan tanda-tanda orang yang bertakwa. Pembahasan seperti itu tidaklah disalahkan. Akan tetapi, ada hal yang paling penting yang dilupakan. Apa itu? Pembahasan tentang bagaimana seseorang bisa menjadi orang yang bertakwa. Kalau muncul pertanyaan yang seperti ini, maka jawabannya hanya satu. Tidak berbilang. Sekali lagi, kalau ditanyakan bagaimana seseorang bisa menjadi orang yang bertakwa, maka jawabannya hanya satu. Apa itu? Memiliki ilmu. Memiliki ilmu, memiliki pengetahuan tentang apa saja yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mengamalkannya dengan baik. Dan memiliki ilmu pengetahuan tentang apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menjauhinya. Takwa kalau dilihat dari segi makna adalah imtithalul awamir wajtinab nawahi. Melaksanakan perintah Allah, apa-apa yang diwajibkan oleh Allah, dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang baru bisa melakukan hal itu manakala memiliki ilmu pengetahuan. Jadi inilah jawabannya. Kalau dipertanyakan bagaimana seseorang bisa menjadi orang yang bertakwa, jawabannya adalah ilmu. Oleh karena itu, para ulama membedakan kedudukan orang yang memiliki ilmu dengan orang yang hanya punya semangat beribadah saja. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakibi. Keutamaan orang yang berilmu atas orang yang gemar melakukan ibadah itu seperti keutamaan bulan atas bintang-bintang. Bulan itu cahayanya lebih luas. Tidak hanya menerangi dirinya, tapi menerangi apa yang ada di sekitarnya. Beda dengan bintang. Bintang itu hanya mampu menerangi dirinya, namun tidak mampu menyinari yang ada di sekelilingnya. Ikhwan fi din rahimakumullah. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bukti sederhananya adalah orang-orang yang tidak punya ilmu, ketika disebut punya ilmu, maka akan merasa senang. Akan merasa senang. Dan sebaliknya, orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, tidak punya ilmu, ketika dikatakan jahil, maka akan sangat benci, tidak suka. Ini bukti sederhana yang menunjukkan bahwa ilmu itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Karena itu dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata kepada sahabat Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, la an taghdwa fatata'allama baban minal ilmi khairun laka min an yusall min an tusalli alfaraqatin." Wahai Abu Dzar, engkau pergi dalam rangka mempelajari satu bab dari ilmu agama, itu jauh lebih baik bagimu dibandingkan dengan engkau sholat 1000 rakaat. Sholat sunnah, sholat nawafil. Sholat nawafil yang dilakukan sebanyak 1000 rakaat itu membutuhkan waktu yang lama. Ya, bisa jadi sampai 1 bulan. Ya, apalagi kalau 1 hari cuma 2 rakaat. Jelas ini akan membutuhkan waktu yang lama. Mempelajari ilmu, belajar setengah jam saja, setengah jam saja, itu sudah bisa mengalahkan orang yang melakukan sholat 1000 rakaat sunnah dari sisi keutamaan. Ya, luar biasa. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Dzar, "Hei Abu Dzar, engkau pergi belajar satu bab ilmu, itu jauh lebih baik bagi daripada engkau melakukan sholat selama 1000 rakaat. Sholat sunnah." Nah. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Dalam riwayat lain, Nabi SAW mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan, ifaqihu fiddin." Memang pada faktanya, sedikit sekali orang yang mendapatkan taufik, bisa memanfaatkan waktunya untuk mempelajari ilmu agama. Maka Nabi memberikan motivasi. Nabi mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Dalam hadis Bukhari. Barang siapa yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yufaqihu fiddin, maka dia akan difaqihkan dalam urusan agama. Nabi memberikan motivasi lagi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Subhanallah, keutamaan yang sangat besar. Kalau kata Imam Nawawi, "Fihi fadlul mashi fi talabil ilmi." Dalam hadis ini ada gambaran tentang keutamaan berjalan dalam rangka menuntut ilmu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik kepada kita semua, dimudahkan jalannya untuk bisa menuntut ilmu agama Allah yang keutamaannya sangat luar biasa. Tidak ada ruginya menyibukkan diri dengan menuntut ilmu agama. Tidak ada ruginya. Sekalipun menghabiskan semua waktu 1 kali 24 jam untuk belajar ilmu agama, itu tidak akan pernah ada ruginya. Tapi beda dengan waktu yang kita gunakan untuk mencari dunia. Kadang kita mengalami kerugian, ya, fluktuatif pendapatannya. Ini kalau mencari dunia, tapi sibuk dengan urusan ilmu, tidak akan pernah ada ruginya. Tidak akan pernah menyesal. Tidak akan pernah bangkrut. Tidak mengandung unsur spekulasi. Tidak. Menuntut ilmu agama adalah sesuatu yang sudah jelas. Segala-galanya jelas. Tapi kalau mencari dunia, jelas penuh dengan unsur spekulasi. Coba-coba. Kalau buka ini kira-kira penghasilannya besar gak? Kalau buka ini kira-kira menguntungkan tidak? Ilmu, antum duduk setengah jam saja, apalagi kalau satu jam di majelis ilmu, pasti semuanya pahalanya antum dapat, pasti sudah dimudahkan jalan menuju surga, pasti, tidak spekulasi, pasti. Subhanallah, antum menjadi orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah, pasti, tidak ada keraguan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuh. Terus kalau sudah seperti ini, mau seperti apa kita? Ini tentunya harus jadi bahan introspeksi, renungan. Apakah kita mau mencari sesuatu yang sifatnya spekulasi, ya, ada untung, ada rugi, atau kita mau mendapatkan sesuatu yang untung terus, tidak ada ruginya. Menuntut ilmu berarti mencari sesuatu yang pasti. Ya, kalau dalam ilmu matematika 4 kali 4, 16. Pasti kan? Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, innal ishtighala bi talabil ilmi. Sesungguhnya menyibukkan diri dengan menuntut ilmu, berarti telah menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Telah menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Jaminan. Dijamin. Orang yang menyibukkan diri dengan menuntut ilmu, itu dijamin. Kalau waktu yang dimilikinya, itu baik. Dia sudah menggunakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Walaupun tidak dari pagi sampai sore, ya, cuma 2 jam, 1 jam, ini sudah masuk dalam kategori orang yang menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi sangat rugi. Kalau kita punya waktu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 1 kali 24 jam, semuanya nol dari nilai menuntut ilmu. Wah, rugi sekali. Tidak pernah mendengarkan ilmu, tidak pernah duduk di majelis ilmu, tidak pernah, rugi sama sekali. Artinya waktu yang kita miliki, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, itu terbuang percuma. Terbuang percuma. Walaupun kita gunakan untuk kesibukan yang lainnya, tapi akan sangat berharga sekali ketika kita menyempatkan diri di sela-sela kesibukan kita satu waktu untuk menuntut ilmu agama. Para sahabiah, para wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecemburuan soal ilmunya sangat tinggi. Ketika mereka tahu bahwa para sahabat laki-laki ini selalu mendapatkan majlis bersama Nabi, mereka usul kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, berikan kami satu waktu di mana kami bisa mempelajari ilmu agama Allah." Cemburu. Ya. Sampai akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan waktu kepada mereka. Ini semua tujuannya apa? Tujuannya supaya waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menjadi berarti, menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ya. Kenapa Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala sampai mengatakan hal yang seperti tadi? Jawabannya adalah karena dengan kita menuntut ilmu agama, itu berarti kita menjaga diri kita dan menjaga orang lain. Menjaga diri kita dan menjaga orang lain. Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan bahwa al-ilmu nurun yaqdhifuhu Allah fil qalbi. Ilmu itu adalah cahaya di mana Allah Subhanahu wa taala menanamkan cahaya tersebut ke dalam hati. Ilmu inilah yang akan menjaga seseorang, menjaga akidah seseorang, menjaga ibadah seseorang, menjaga muamalah seseorang, menjaga perilaku seseorang, menjaga manhaj seseorang. Antum tidak perlu keluar-keluar tentang manhaj, manhaj, manhaj. Sementara, antum tidak pernah duduk di majelis ilmu, omong kosong. Ya. Manhaj Ahlus Sunnah. Manhaj Ahlus Sunnah, Salafi. Masya Allah, rasu orangnya kesana kemari. Tapi tidak pernah memanfaatkan waktu yang dimilikinya untuk duduk di majelis ilmu. Kosong, omong kosong. Tidak ada faedahnya. Ilmu adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam hati. Sehingga bisa menjaga akidah seseorang, menjaga manhaj seseorang, menjaga perilaku seseorang, menjaga ibadah seseorang. Karena ilmu ini yang akan menuntun. Ilmu yang akan menjaga. Kenapa banyak orang yang menyimpang akidahnya? Karena tidak ada cahaya dalam hatinya. Kenapa tidak ada cahaya dalam hatinya? Karena bodoh. Kenapa banyak orang yang tersesat dalam ibadahnya? Sama, karena tidak ada cahaya dalam hatinya. Kenapa tidak ada cahaya dalam hatinya? Karena bodoh. Kenapa banyak orang yang perilakunya menyimpang? Karena tidak ada cahaya dalam hatinya. Kenapa tidak ada cahaya dalam hatinya? Karena tidak mau menuntut ilmu. Bodoh. Sumber utama segala kerusakan dan kejelekan adalah al-jahlu, kebodohan. Hal pertama yang akan membuat seseorang menyimpang dari kebenaran adalah al-jahlu, kebodohan. Ini yang paling pertama. Apa yang membuat kelompok Khawarij menyimpang? Dikatakan sebagai kelompok pertama yang menyimpang dari Islam. Jawabannya, hal yang pertama adalah karena mereka bodoh. Hudatsaul asnan, sufahaul ahlam. Dangkal. Pemahamannya terhadap ilmu agama. Sepanjang sejarah, kelompok Khawarij dari awal mula kemunculannya hingga sekarang ini, yang menjadi ciri khas mereka adalah tidak ada pengetahuan terhadap agama. Bodoh, jahil. Tidak punya ulama. Tidak punya ulama yang menuntun mereka. Makanya sahabat Ibnu Abbas dulu ketika mengajak dialog mereka, hal yang pertama yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas adalah jitu min indi ashabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku datang dari sisi para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa para sahabat Muhammad? Para ulama? Apakah di antara kalian ada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mereka mengatakan tidak. Tidak ada ulamanya. Berarti bodoh semua. Kalau tidak ada ulama berarti bodoh semua. Nah, para anbiya, para rasul, di antara doa yang dipanjatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah a'udzu billah min an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari menjadi orang-orang yang bodoh. Ikhwan fi din rahimakumullah. sesuatu yang membuat berat bagi setan untuk bisa menyimpangkan manusia dari jalan kebenaran adalah ketika manusia itu punya ilmu. Ketika manusia itu punya ilmu. Dikatakan bahwa faqihun wahidun, satu orang yang faqih, satu orang yang punya ilmu, asyaddu ala syaitan, lebih berat atas syaitan, min alfi abidin, dari 1000 orang ahli ibadah. Gampang. Setan tidak memiliki kendala yang berarti ketika menyesatkan 1000 ahli ibadah. Bari perum. Ya. Mungkin istilahnya seperti itu. Bari perum. Tapi untuk menyesatkan satu orang yang memiliki ilmu, maka setan sangat kesulitan. Dari pintu mana ini masuk? Susah. Harus menunggu waktu, menunggu kesempatan, mencari saat-saat yang tepat. Dari depan susah, coba dari arah belakang susah juga, samping kanan susah, samping kiri wah susah, terus mencari-cari celah. Ketika ada kesempatan baru masuk. Tapi menghadapi orang-orang bodoh, sekalipun ahli dalam hal ibadah, mudah sekali. Tidak harus mencari waktu yang tepat. Tidak harus menunggu kesempatan yang pas. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, bisa. Ya. Makanya, Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa kebodohan adalah pintu terbesar di mana iblis bisa masuk dengan leluasa melalui pintu tersebut untuk menyesatkan manusia. Leluasa. Enggak sempit. Lebar. Jadi sangat tepat. Kalau di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa faqihun wahidun, satu orang faqih, satu orang yang berilmu, asyaddu 'ala syaitan, lebih berat bagi setan dibandingkan dengan alf abid, 1000 ahli ibadah. Ya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, tujuan kita mempelajari ilmu agama, menuntut ilmu agama, bukan dalam rangka kita menjadi ini menjadi itu, tidak. Tapi tujuan utamanya adalah mengangkat kebodohan dalam diri kita, kemudian kita bisa beribadah dengan baik dan benar. Imam Mashruq Ibn Ajda mengatakan, kafabil mar'i ilman an yakhshallah, cukuplah seseorang itu dikatakan memiliki ilmu ketika ada rasa khosyah kepada Allah dalam dirinya, ketika ada rasa takut kepada Allah dalam dirinya. Wa kafabil mar'i jahlan, dan cukuplah seseorang itu dikatakan bodoh manakala ada rasa ujub dengan ilmu yang dimiliki. Tujuan utama dari ilmu yang kita miliki dan tujuan utama dari kita menuntut ilmu adalah agar kita terbimbing dalam hidup ini. Karena ilmulah yang menjadi tolak ukur kebenaran akidah, kebenaran manhaj, kebenaran ibadah, kebenaran muamalah, dan perilaku. Perilaku seseorang juga tolak ukurnya adalah ilmu. Sejauh mana kebaikan perilaku seseorang, maka sejauh itulah ilmu yang dimilikinya. Karena itu, ikhwanul fiddin rahimakumullah, manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin untuk menuntut ilmu agama. Duduk di majelis ilmu walaupun satu jam, mendengarkan ilmu walaupun sebentar, supaya hari-hari yang kita lewati ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, menjadi sesuatu yang bermanfaat, menjadi sesuatu yang baik. Kita ingin agar hari-hari yang kita lewati selalu memberi keberkahan, kebaikan bagi kita semuanya. Kalau kita berbicara tentang para salafus soleh, maka kehidupan mereka selalu dipenuhi dengan nuansa ilmu. Makanya mereka dikenal dengan sebutan ahlul hadis, karena hidup dengan ilmu, hidup dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita mau benar-benar mengikuti manhaj mereka, manhaj salaf, maka ikuti apa-apa yang menjadi kebiasaan mereka. Menuntut ilmu agama, duduk di majelis ilmu agama. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini bukan untuk waktu yang lama. Sebentar saja. Karena tempat kita yang abadi adalah akhirat, bukan dunia. Dunia itu hanya sementara. Persinggahan pertama menuju kehidupan akhirat. Setelah di dunia, kita akan singgah sebentar di alam barzakh untuk kemudian masuk dalam kehidupan akhirat. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kun fid dunya ka'annaka qari. Hiduplah di dunia seperti engkau orang yang asing. Atau abir sabil, atau orang yang sedang melakukan sebuah perjalanan. Tidak dalam waktu yang lama. Tetap pada akhirnya sampai pada garis finish. Jangan pernah berpikir bahwa kita akan lama hidup di dunia ini. Tapi berpikirlah bahwa kita sebentar lagi akan menuju kehidupan akhirat. Kematian sesuatu yang selalu mengintai kita dan menunggu kita. Kullu ma huwa atin fahuwa qarin. Segala sesuatu yang akan datang, maka waktunya sebentar. Tidaklah akan lama. Ya. Waktu yang sebentar yang kita miliki ini harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jadikan waktu yang kita miliki di dunia ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Bukan saja di dunia, tapi yang lebih utama adalah untuk nanti di akhirat. Karena kehidupan akhirat, kehidupan yang abadi. Mumpung di dunia ini, kita bisa mengulang segala sesuatu dengan baik. Mungkin waktu-waktu kebelakang, rada jarang duduk di majelis ilmunya. Sekarang, mulai rubah kebiasaan itu. Jadi lebih rutin. Mungkin waktu kebelakang, malas kita hadir di majelis ilmu. Sekarang, kita bisa merubahnya. Masih ada kemungkinan bisa merubah segala sesuatu. Tapi nanti di akhirat, gak bisa. Kita tidak bisa mereview. Sesuatu yang sudah lewat, lewat. Gak bisa mengulang. Jadi, gunakan kesempatan hidup di dunia untuk sesuatu yang baik. Hatta la nandam. Agar kita tidak menyesal. Agar kita tidak menyesal. Dan biasanya penyesalan selalu terjadi di akhir. Terkadang karena hawa nafsu dan ambisi yang lebih mendominasi jiwa kita, pikiran-pikiran yang bermanfaat itu terkalahkan. Sekarang jadikan himmah yang kuat yang mendominasi diri kita. Minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idha azamta fatawakal Allah. Kalau engkau bertekad, maka bertawakallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita butuh ta'awun dalam hal ini. Dalam mewujudkan kecintaan kita kepada ilmu. Butuh ta'awun. Kadang dengan bantuan orang lain, diri kita merasa lebih terdorong. Beda kalau kita berjuang sendirian. Karena kita masing-masingnya lemah, jadi masih bisa dikalahkan oleh diri sendiri. Hawa nafsu yang selalu mengajak kepada perkara-perkara yang buruk. Ketika ta'awun, ketika ada kerjasama, ketika saling mengingatkan dalam hal ini, dalam kebutuhan terhadap ilmu, maka akan muncul semangat kita. Sesuatu yang berat, kalau kita pikul sendirian, mungkin tidak mampu kita memikulnya. Apalagi kalau kita kurus misalnya, ada batu yang besar, kita pengen ngangkat. Dalam keadaan kita kurus, tidak bisa. Tapi kalau seandainya dibantu dengan 20 orang, kurus juga semuanya, akan bisa terangkat. Ya, akan bisa terangkat batu itu. Nah, di zaman fitnah ini memang berat. Godaannya, syubhat, syahwat, luar biasa. Kita berjuang untuk tetap eksis di atas fitrah. Ini butuh dukungan. Dukungan dari saudara-saudara kita. Dukungan dari teman-teman kita. Kita kerjasama, bersatu, bahu-membahu. Membangun hal yang baik. Mewujudkan kecintaan terhadap ilmu secara bersama-sama. Dalam keadaan banyak orang yang sudah mulai pudar kecintaannya terhadap ilmu agama. Karena perhatiannya sudah tersedot kepada bagaimana mendapatkan kesenangan dalam hidup di dunia. Tuba lil ghuraba. Dalam keadaan seperti itu, jelas kita menjadi orang-orang yang asing. Namun Nabi SAW memberikan garansi, tuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua ke dalam bagian dari ghuraba tersebut yang mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat. Ikhwan fillah rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab.